Tapak langkah adi bajalan, baurai tangih jatuh ke dalam. Manganan nasib ditanggung badan, malape adi ke tangan urang. Baurai tangih jatuh ke dalam, malape adi ke dek nasib cinta kita nan malam, pinta orang tua dek naik turuikan. Dek nasib cinta kita nan malam, pinta orang tua dek naik turuikan. Tak jodoh ah, untung kok dapat pengganti dengan. Tapak langkah adi bajalan, baurai tangih jatuh ke dalam. Manganan nasib ditanggung badan, malape adi ke tangan urang. Baurai tangih jatuh ke dalam, malape adi ke tangan urang. Denai tarimo pinangan urang, dek nasib cinta kita nan malam. Pinta orang tua denai turuikan, dek nasib cinta kita nan malam. Pinta orang tua denai turuikan. Walau di lahir orang untung kok dapet pengganti dengan batin den manangi dek cinto labi seso di awak sanang dek urang den kempengkan tangan dan pinta jodoa untung kok dapet pengganti dengan batin den manangi.